bagi semuanya. Ngawi. Haruskah aku menerimamu, sedangkan hatimu tak mencintaiku? Aku merasakan di malam pertama kau begitu dingin, seakan daripada terus menderita. Haruskah aku menerimamu, sedangkan hatimu tak mencintaiku? Semangat lagi goyangnya mana dong? AFC Indonesia. Pun merasa batinmu tersiksa. hembuskanlah air matamu. Perkawinan ini bukan kehendakku. Thank you, bos. Terima kasih. Sekarang